ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. جماعة صلاة المغرب yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Baik, kita kembali membaca kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi taala alaih, yaitu tentang penyakit dan obatnya, Ad-Da' wa Ad-Dawa'. Masih kita pada penyebutan tentang akibat-akibat buruk dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemarin kita belum selesai membaca penjelasan dari beliau rahimahullah tentang bahwasanya kemaksiatan itu bisa memadamkan al-ghairah, kecemburuan. Baik, kita langsung saja baca penjelasan dari beliau rahimahullah. Walau lam yakun fi dhunubi wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha didda hadhihi sifati wa tamna'uhu min al-ittisafi biha lakafa biha 'uqubatan. Seandainya tidak ada pada dosa-dosa dan kemaksiatan kecuali bahwasanya itu semua bisa mendatangkan kepada pelakunya lawan-lawan dari sifat-sifat terpuji ini, lawan dari sifat rasa malu adalah hilangnya rasa malu, tercabut pula dari dia sifat al-ilm, ilmu, rahmat, dan juga yang lainnya dari sifat-sifat yang mulia, dan digantikan dengan lawannya yang jelek-jelek, dan dia terhalang dari tersifati dengan sifat-sifat yang agung dan mulia yang tersebut di atas. Seandainya tidak ada hukuman bagi mereka para pendosa dan pelaku kemaksiatan kecuali digantikannya sifat-sifat yang terpuji dengan sifat-sifat yang tercela, niscaya ini semua cukup baginya sebagai uqubah, hukuman yang besar yang seharusnya dia berhenti karenanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki dirinya. Ini ciri orang yang berakal. Adapun mereka-mereka yang kurang akalnya ataupun tercabut akalnya, maka dia tidak akan sadar ya akan hal ini. Fa innal khatarata tanqalibu waswasatan. Sesungguhnya yang namanya betikan-betikan, yang ini merupakan bibit-bibit dari kemaksiatan dan dosa-dosa, itu kalau dibiarkan, tidak segera kita hapus, tidak segera kita hilangkan, tidak segera kita putus, akan berubah menjadi waswasah, bisikan-bisikan. Ya. Wal waswasatu tasiru iradah. Dan waswas apabila tidak kita segera putus, tidak segera kita hapus, akan berubah menjadi kehendak. Wal iradatu taqwa fatasiru azimah. Dan kehendak apabila dibiarkan, pelakunya tidak segera menghentikannya, maka dia menguat sehingga menjadi tekad bulat untuk berbuat dosa dan maksiat, sehingga thumma tasiru fi'lan, sehingga terjadilah perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Itulah langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan manusia, menyimpangkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari yang mulai terkecil, betikan-betikan dilemparkan. Dilihat di situ apakah pelakunya terpancing dengan betikan-betikan tersebut. Kalau terpancing dimasukkan, perangkap berikutnya. Was-wasah, terpancing lagi, dilemparkan lagi, perangkap berikutnya. Sehingga dia pada akhirnya terjatuh kepada dosa-dosa dan maksiat. Dan langkah yang pertama itu mudah sekali. Ataupun lebih mudah untuk kita putus, untuk kita hapus daripada langkah yang kedua. Dan langkah yang kedua lebih mudah untuk kita putus daripada langkah yang ketiga. Dan seterusnya. Seringkali syaitan itu ketika mendapati seseorang ataupun membujuk seseorang untuk dia terjatuh kepada dosa-dosa dan maksiat, dia mengingatkan kepadanya, gampang taubat. Iya, gampang taubat. Kerjakan dulu maksiat, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatmu kalau kamu taubat setelah ini. Ini juga yang membuat mereka saudara-saudara Yusuf perbuat jelek kepadanya. Uqtulu Yusuf awitrohuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh saja Yusuf atau lempar saja di satu negeri, di satu daerah. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga wajah bapakmu terarah kepadamu. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan setelah ini nanti kamu taubat jadi orang-orang saleh. Itu waswasah syaitan, sehingga seseorang itu berani menerjang dosa-dosa dan maksiat. Demikian seringkali ketika godaan syaitan datang, maka syaitan mengingatkan kelezatannya, kenikmatannya, melupakan dari kita akibatnya. Diingatkan kita dengan taubat, gampang taubat, sehingga dia berbuat dosa dan maksiat. Seperti apa yang menimpa ikhwatu Yusuf. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma tasiru sifatan lazimatan wa hay'atan thabitatan rasikhah wa hina idzin yata'azzaru al-khuruj minha kama yata'azzaru 'alayhi al-khuruj min sifatihi al-qa'imati bih." Kemudian jadilah kemaksiatan dan dosa-dosa ini yang dia terjang, tasiru sifah, menjadi sifat yang melekat pada dirinya. Ketagihan dia, tidak bisa lagi dia meninggalkannya. Wahai ahsabita rosihoh, keadaannya menetap, mengokoh pada dirinya. Wahina idinnya ta'adzarul khuruju minha, maka ketika sudah pada tingkatan ini, sulit untuk dia bisa keluar darinya. Nah itu, senang syaitan, berhasil syaitan menyesatkan hamba ini. Kama yata'adzaru 'alaihi al-khuruju min sifatil qa'imah bih, sebagaimana seseorang itu sulit, tidak bisa keluar meninggalkan sifat-sifat yang telah tegak padanya. Ada seorang yang dia sifatnya, pembawaannya adalah pemarah misalkan. Maka dia mudah sekali terpancing kemarahannya. Untuk dia tinggalkan sulit, perlu perjuangan keras. Atau yang lain sifatnya malas, untuk dia tinggalkan sifat ini berat, karena sudah menjadi kebiasaan ya. Seperti sifat-sifat yang lain yang ada pada kita, yang kita bawa semenjak kecil, itu sulit sekali untuk kita lepas. Demikian pula dosa-dosa dan maksiat yang tadinya kita berhati-hati dan waspada, kemudian setelah itu kita hilang kehati-hatiannya, berkurang kehati-hatiannya, sehingga kita terkena langkah-langkah syaitan tadi, kemudian terjatuh kepada maksiat, akhirnya kita ketagihan dan ketagihan, akhirnya dia menjadi sifat yang melekat. Na'udzubillah. Ini diantara tanda kebinasaan seorang hamba. Wal maqsudu annahu kullama ishtaddat mulabasatuhu lidh-dhunubi ukhrijat min qalbihi al-ghairah 'ala nafsihi wa ahlihi. Dan yang dimaukan di sini adalah bahwasanya semakin kuat keterkaitan hamba dengan dosa-dosa, maka akan dicabut dari hatinya al-ghairah, kecemburuan. Ala nafsi, atas dirinya. Dirinya ketika didatangi godaan-godaan dosa dan maksiat, tidak bangkit kecemburuannya untuk mengingkarinya, bahkan dia terjatuh, tertarik padanya, terbawa, terseret padanya. Wa ahli, juga tidak lagi dia cemburu kepada keluarganya. Tatkala mereka, keluarganya, terjatuh kepada perkara-perkara yang fahish, yang keji, ya, yang mungkar, yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau tegakkan itu amar ma'ruf pada dirinya, tidak pula pada keluarganya, tidak pula pada umumin nas, apalagi pada dirinya saja dia lalaikan, apalagi kepada selainnya. وَقَدْ تَضْعُفُ فِي الْقَلْبِ جِدًّا حَتَّى لَا يَسْتَقْبِحُ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَبِيحَ لَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ وَإِذَا وَصَلَ إِلَى هَذَا الْحَدِّ فَقَدْ دَخَلَ فِي بَابِ الْهَلَاكِ. Dan terkadang تَضْعُفُ فِي قَلْبِ جِدًّا, غَيْرَهُ, ini kecemburuan ini begitu melemah dalam hatinya sampai-sampai dia tidak lagi memandang jelek satu kejelekan, berubah. Ya, yang tadinya dia benci dengan kejelekan, ya, kemudian menganggap itu kejelekan, ya, menjaga diri darinya, tapi tatkala dia lupakan itu semua, maka bergeser keadaannya, berubah keadaannya, sehingga pada akhirnya tidak lagi dia memandang kejelekan sebagai kejelekan. Ya, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis yang kita pernah sebutkan, hadis Hudzaifah Ibnul Yaman, ya. Disebutkan di situ, tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktah sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta tasiru 'ala qalbayni abyad mithlu safa fala tadurruhu fitnatun ma dama fis samawati wal ard wal akhar aswad murbadan kal kuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Dihadapkan fitnah kepada hati-hati para hamba seperti halnya tikar yang itu dibentuk sehelai demi sehelai, maka hati mana saja yang dia menyerap, ya, fitnah tadi, apakah fitnah syahwat atau syubhat, maka dititikkan, ditorehkan padanya satu titik hitam. Dan hati yang mana saja ketika didatangi oleh fitnah kemudian dia ingkari, maka dititikkan dalam hatinya titik putih, sehingga jadilah hati itu terbagi kepada dua macam hati. Yang pertama hati yang putih, bersih seperti batu putih yang licin. La tadurruhu fitnah. Batu putih yang licin, kalau ada debu yang hinggap, kena angin, hilang. Kotoran tidak mudah untuk hinggap padanya. Fala tadurruhu fitnah, sehingga hati yang seperti itu tidak bisa dimudaratkan, ia diganggu oleh fitnah selama ada langit dan bumi. Dan hati yang lain aswad, hitam kelam, maka dia kondisinya seperti cangkir yang terbalik, tidak lagi dia mengetahui perkara yang ma'ruf, ya, yang tadinya dia ketahui. Tidak lagi dia mengingkari perkara yang mungkar, yang tadinya dia ingkari, kecuali apa yang diserap oleh hawa nafsunya itu. Hawa nafsunya menjadi Tuhan baginya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, afa anta takunu 'alaihi wakila. Tidakkah engkau melihat keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau bisa menjadi pemelihara baginya? Kemudian dari rahimahullah, La yastaqbihu ba'da dhalika al-qabih. Setelah itu tidak lagi dia menganggap jelek kejelekan-kejelekan, baik itu yang datang pada dirinya, wala min ghairih, apalagi dari yang lain. Wa idza wasala ila hadzal hadd, apabila seorang hamba keadaannya telah sampai ke batas ini, faqad dakhala fi babil halak, maka sungguh dia telah masuk kepada pintu kebinasaan. Ya. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Kemudian beliau rahimahullah, wa katsirun min haula'i la yaqtasiru 'ala 'adamil istiqbah bal yuhassinu al-fawahish wadh-dhulma li ghayrihi wa yuzayyinuhu lahu wa yad'uhu ilayhi wa yahussuhu 'alayhi wa yas'aluhu fi tahsilihi wa li hadha kana ad-dayyus akhbatha khalqillah wal jannah haramun 'alayhi. Kebanyakan manusia ternyata tidak berhenti sampai batas istiqbah ini, menganggap yakni jelek, tidak lagi menganggap jelek kejelekan, tidak berhenti sampai di situ, terus berlanjut kejelekannya. Padahal itu saja sudah mengerikan, dia tidak lagi menganggap jelek kejelekan. bal yuhassinu, bahkan bertambah keadaannya lebih jelek lagi, yaitu yuhassinul fawahish wa dhulma li ghairi, dia menganggap bagus perbuatan-perbuatan keji, zina, liwat dan yang lainnya, wa dhulma li ghairi, dan kezaliman-kezaliman kepada orang lain, itu dianggap bagus, ya. Wa yuzayyinuhu lah, dan dia perindah itu, kejelekan-kejelekan, kezaliman-kezaliman, perkara-perkara yang fuhash. Wa yad'u ilaih, bahkan mengajak manusia orang lain untuk memperbuatnya. Ini perbuatannya mereka-mereka, ya, syaitan-syaitan, baik itu dari jenis jin ataupun manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan pada setiap nabi syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin, yang mereka tugasnya adalah sebagiannya mewangsitkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang dihias-hias, ucapan-ucapan kebatilan-kebatilan, ya, dorongan-dorongan untuk berbuat dosa dan maksiat. Kenapa mereka hias-hiaskan? Untuk menipu mereka, para hamba. Wa yahussuhu alaih, bahkan dia menganjurkan, mendorong orang lain untuk memperbuatnya. Wa yas'alahu fi tahsilih, bersungguh-sungguh membantu orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang di dalamnya terkandung kezaliman-kezaliman dan juga perkara-perkara keji. Wa lihadza kana dayyus akhbatha khalqillah, oleh karenanya ad-dayyus, orang yang tercabut darinya kecemburuan, orang yang dia yuqirru al-khubuts fi ahlih, memperbolehkan, membiarkan terjadi perkara keji, zina dan yang semisalnya menimpa keluarganya, istrinya, anaknya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Ini dayus adalah akhbath khalqillah, ciptaan Allah yang paling jelek, yang paling rendah, yang paling hina. Wal jannah haramun alaih, dan surga Allah haramkan atasnya, atas dayus, orang-orang yang tercabut darinya sifat kecemburuan. Ini beliau Ibnu Qayyim rahimahullah mengisyaratkan kepada sebuah hadis riwayat Ahmad dan juga yang lainnya, dan itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan di dalamnya thalathah qad harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah mudminul khamr wal 'aq wad dayyus alladhi yuqirru fi ahlihi al khubuts. Tiga golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan atas mereka surga, yaitu pecandu khamr yang mereka tidak mau taubat, wal 'aq, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, wad dayyus, dan dayyus yang dia membiarkan keluarganya berbuat keji, zina, liwat dan semisalnya. Iya. Dan juga kita harus menjaga, membentengi mereka bukan hanya dari zina, tapi juga dari asbabnya, sebab-sebabnya, perantara-perantaranya. Itu juga kita harus bangkit. Iya. Jangan kita bermudah-mudah padanya. Karena itu semua adalah faktor pendorong yang mendorong terjadinya al-fawahish. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina, mendekati saja dilarang, sehingga harus kita perhatikan baik-baik pergaulan anak-anak kita. Jangan sampai kita biarkan mereka bebas bergaul, berkhulwah, berduaan, bercampur baur dengan laki dan perempuan. Ini naudzubillah merupakan jalan yang bisa mengantarkan kepada al-fawahish, perbuatan zina. Ya, kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, di akhirat kelak, karena sebab kita membiarkan mereka, tidak menjaga mereka, tidak membentengi mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kadzalika muhallilu dhulmi wal baghyi li ghairihi wa muzayyinuhu lah, demikian pula mereka, yaitu orang-orang yang menghalalkan kezaliman dan juga perbuatan sewenang-wenang terhadap orang lain. Wa muzayyinuhu lah, dan orang-orang yang menganggap bagus ya perbuatan tersebut, mereka pun adalah makhluk yang jelek. Ya. Fanzur mal ladzi hamalat 'alaihi qillatul ghairah. Kata beliau rahimahullah, lihatlah apa akibat buruk yang dimunculkan ataupun yang menimpa seseorang karena sebab kurang atau tercabutnya sifat kecemburuan. Jadi kurangnya sifat cemburu, tercabutnya sifat cemburu, ini menjerumuskan hamba kepada perkara-perkara jelek, kepada al-fawahish zina, kepada al-zulm, kezaliman, dan beragam dosa. Ya, masih ingat kita ucapan Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, tidaklah satu kaum itu diletakkan pada hati-hati ar-rijal sifat ghairah, kecemburuan, melainkan kaum wanitanya akan terjaga kehormatannya. Mereka akan sungguh-sungguh menjaga kehormatannya, tidak mudah-mudah untuk mereka menjatuhkan kehormatannya, dan sebaliknya tentunya. Kalau suatu kaum, ya kaum laki-lakinya tercabut dari mereka sifat cemburu, maka kaum wanitanya akan hilang, ya kehormatan mereka. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا دين له فالغيرة تحمي القلب. Ini semua menunjukkan bahwasanya fondasi dasar agama adalah al-ghairah, sifat cemburu. Siapa yang dia tidak punya sifat cemburu, maka tidak ada agama padanya. Dan tentunya tingkatan-tingkatan manusia, keutamaan-keutamaan mereka sesuai dengan tingkatan-tingkatan ghairah yang ada dalam hati-hati mereka. Sudah kita lewatkan hadis yang menyebutkan bahwasanya ketika ada seorang sahabat yang dia begitu pecemburu, dia bersumpah seandainya dia dapati istrinya bersama orang lain, nih saya akan saya penggal itu orang. Kemudian dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasul, apakah kalian merasa heran dengan kecemburuannya? Saya lebih cemburu lagi dan Allah lebih lagi kecemburuannya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula rasa cemburunya. Fal ghairatu tahmil qalba, maka kecemburuan ini bisa menjaga, membentengi hati dari beragam kotoran-kotorannya. Fatuhmalahul jawarih, kalau sudah hati seseorang itu terbentengi, terjaga, maka niscaya anggota tubuhnya pun akan terjaga. Fatadfa'asu wal fawahish, maka tudfa'asu wal fawahish, akan tertolak segala macam kejelekan dan juga perbuatan-perbuatan keji. Wa'adamul ghairah tumitul qalba, dan sebaliknya tercabutnya sifat cemburu, tumitu al qalba, bisa membuat hati seseorang mati. Fatamutu lahul jawarih, dan dengan sebab hati itu mati, maka anggota tubuh yang lainnya ikut mati, dalam artian pemiliknya tidak bisa memetik buah-buah kebaikan, amalan-amalan yang soleh, sebagaimana orang mati tidak lagi dia bisa berbuat kemanfaatan untuk dirinya. Kemudian kata beliau, fala yabqa inda daf'un al-abattah, maka ya seperti ini hatinya yang sudah mati, tercabut darinya al-ghairah, tidak lagi tersisa dalam hatinya perlawanan, ya perlawanan sama sekali ketika datang padanya beragam godaan-godaan, ya bisikan-bisikan untuk berbuat dosa dan maksiat. Wa mathalul ghairah fil qalbi mathalul quwwah allati tadfa'ul marada wa tuqawimuh. Perumpamaan sifat cemburu ini dalam hati seseorang adalah seperti imunitas, kekebalan yang itu bisa mencegah dan mengalahkan penyakit-penyakit. Fa idza dhahabatil quwwah wajada da'ul mahalla qabila, apabila imunitas kekebalan seseorang itu hilang, maka si penyakit ini mendapati tempat yang menerima dia. Fatamakkan, maka akhirnya penyakit ini bersarang pada hati seseorang. Fakanal halaku, maka terjadilah yang namanya kebinasaan. Wa mathaluha mathalu sayasi aljamus allati yadfa' biha an nafsihi wa waladihi fa idza kasarat tama'a fihi aduwwuh. Dan juga perumpamaan sifat cemburu ini adalah seperti tanduk pada kerbau. Tanduk pada kerbau yang mana kerbau ini dengan sebab tanduk ini dia bisa melawan, menolak gangguan dari dirinya dan anak-anaknya. Takut itu singa-singa dan macan-macan ketika mereka memiliki tanduk ataupun berpikir mereka. Ya. Faidha kasarab, ataupun kalau sudah terputus patah tanduknya, boma'afihi aduh, maka musuh-musuh kerbau ini dari serigala-serigala ataupun yang lainnya, boma'afih, sangat-sangat antusias untuk menerkamnya, mendekatinya, menghabisi anak-anaknya. Ya, demikian pula orang yang dia tidak memiliki ghairah, maka syaitan dari jenis jin dan manusia akan datang menggoda dia dari segala penjuru dengan mudah, tanpa ada perlawanan, tanpa ada rasa takut dari mereka sedikit pun. Kemudian kata beliau rahimahullah, di antara dampak negatif hukuman berikutnya yang diakibatkan dengan sebab dosa dan maksiat adalah zahabul haya'i bisababil ma'siyah, hilangnya al-haya, rasa malu dengan sebab maksiat. Al-haya, kata Ibn Hajar rahimahullah, adalah khuluqun yab'athu sahibahu ala ijtinabil qubh wa yamna'u min at-taqsiri fi haqqi dhil haqq. Haya adalah akhlak yang bisa membangkitkan pemiliknya untuk dia meninggalkan perkara-perkara buruk, dan bisa mencegah dan menghalangi pemiliknya dari berkurang-kurang untuk menunaikan hak pemilik hak. Ada hak Allah subhanahu wa ta'ala yang seharusnya ditunaikan, ada juga hak para makhluk, ada juga hak dirinya dan keluarganya. Itu mereka, sahibul haya, menjaga hak-hak ini sebagaimana mestinya. Dan tentunya yang dimaksud dengan al-haya di sini adalah al-haya asy-syar'i al-mahmud, al-haya yang sesuai dengan syariat yang terpuji. Bukan al-haya yang menghalangi seseorang dari talabul ilmi, ataupun dari mengamalkan ilmu, ataupun dari amar ma'ruf, ataupun yang lainnya, nahi mungkar. Bukan itu. Kalau yang seperti ini, bukan al-haya al-mahmud. Ini khawar, bu'af, kelemahan. Wa min uqubatiha zahabul haya illadhi huwa madatu hayatil qalbi. Dan di antara hukuman yang Allah timpakan karena sebab dosa dan maksiat adalah hilangnya rasa malu, yang mana rasa malu adalah unsur kehidupan bagi hati. Hati tanpa rasa malu ya mati. Ya. Wa huwa aslu kulli khair, dan dia rasa malu adalah sumber segala macam kebaikan. Wa dhahabuhu dhahabul khairi ajma'i, dan hilangnya rasa malu adalah sebab dari hilangnya kebaikan seluruhnya, dunia dan akhirat. Di dunia saja manusia yang fitrahnya baik menganggap hina dan rendah mereka-mereka yang tidak memiliki rasa malu. Itu menjadi olok-olok, ini orang enggak tahu malu. Hilang rasa malunya. Kondisinya seperti orang gila yang tidak tahu malu. Wa fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-haya'u khairun kulluh. Tersebut dalam sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya khairun kulluh. Al-haya asy-syar'i semuanya adalah baik, bermanfaat, berfaedah bagi pemiliknya. Wa qala inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Disebutkan pula dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang didapatkan oleh manusia dari ucapannya para nabi terdahulu adalah, di antara perkara yang diperoleh manusia dari ucapannya nabi terdahulu adalah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini ucapan yang diambil dari ucapannya para nabi. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak merasa malu, maka silahkan kamu berbuat sesukamu. Wa fihi tafsiran. Kata beliau rahimahullah, hadis ini memiliki dua tafsiran. Yang keduanya benar. Tafsiran yang pertama dari hadis ini, jika kamu tidak malu silakan kamu berbuat sesukamu, adalah annahu ala tahjidi wal wa'idi, yaitu bahwasanya makna hadis ini adalah ancaman, bukan perintah. Iya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak merasa malu, maka silakan kamu berbuat sesukamu. Ini isinya ancaman. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Silakan kamu berbuat sesukamu, yang baik ataupun yang buruk. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna basir, Maha melihat segala apa yang kamu perbuat, yang baik dan jeleknya, dicatat dan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semisal ayat yang lain, man syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Siapa yang mau silakan dia beriman, silakan yang mau silakan dia kafir. Ya, silakan yang mau beriman, silakan yang mau kufur. Tapi ingat selanya, inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Kami ancam atas mereka orang-orang yang zalim dengan an-nar. Jadi ini ancaman, bukan perintah. Fasna' ma syi'ta. Silakan kamu berbuat sesukamu. Ancaman. Ya. Mana yang pertama kata beliau, man lam yastahyi fa innahu yasna' ma syaa'a minal qaba'ih. Orang yang dia tidak tahu malu akan berbuat sesukanya dari kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Nah, itu maknanya. Idzil hamilu ala tarkihal haya', karena yang membawa seseorang meninggalkan perkara-perkara yang buruk adalah rasa malunya. Fa idza la yakun hunaka haya'un yarda'uhu 'anil qaba'ih fa innahu yuqi'uha. Apabila di sana tidak lagi tersisa yang namanya al-haya', rasa malu yang bisa mencegah dia dari kejelekan-kejelekan, maka dia akan menabrak kejelekan tersebut, yang melakukan kejelekan-kejelekan tersebut, karena sudah hilang darinya, kekang. Wahada tafsiru Abi Ubaidah. Ini tafsir penjelasannya Abu Ubaidah. Ini tafsir yang pertama atau makna yang pertama dari hadis tadi. Jika kamu tidak merasa malu, fasna ma syi'ta, maka silakan kamu berbuat sesukamu. Di dalamnya ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang dia tidak malu akan berbuat sesukanya, dan dia akan dibalasi tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya. Wasan yang kedua, annal fi'la Idza lam tastahyi minhu minallah faf'alhu. Maknanya perintah sebagaimana apa adanya. Kalau tadi yang pertama maknanya berita, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, di sini kan bentuknya apa? Perintah, insya. Tapi maknanya berita. Jika kamu tidak merasa malu, silakan kamu berbuat sesukanya. Maknanya berita, yakni orang yang dia tidak tahu malu akan berbuat sesukanya, dan dia terancam dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dibawa kepada makna perintah apa adanya, yaitu annal fi'la idza lam tastahyi minhu minallah faf'alhu, yaitu bahwasanya satu perbuatan apa saja apabila engkau kerjakan dan engkau tidak merasa malu kepada Allah dengan perbuatan itu, maka silahkan kamu kerjakan. Makan, kita malu enggak? Tidak, kita makan. Minum, malu enggak kepada Allah? Tidak, kita minum. Ya kecuali di bulan puasa, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggalkan. Ya. Perbuatan apa saja silahkan kamu kerjakan. Ya, apabila kamu tidak merasa malu kepada Allah. Tapi kalau perbuatan ini mendatangkan malu kamu kepada Allah, maka tinggalkan itu perbuatan. Ya. Wa innamal ladzi yandaghi tarkuhu ma yustahya minhu minallah. Hanyalah yang seharusnya ditinggalkan adalah perbuatan-perbuatan yang kamu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kamu melakukannya. Wa hadza tafsiru al-Imam Ahmad. Ini adalah tafsir penjelasannya Imam Ahmad fi riwayat Ibn Hani, dan riwayat ini dinukilkan oleh Ibn Hani. Fa 'ala al-awwal yakunu tahdidan, maka atas dasar makna tafsiran yang pertama, maka hadis ini mengandungi makna tahdid, ancaman. Kaqaulihi ta'ala, persis seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Silakan kamu berbuat sesukamu, tapi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat segala yang kamu perbuat. Tidak ada yang terlewat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tercatat semuanya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa 'ala tsaniyakun idznan wa ibahah. Dan kalau kita ambil makna yang kedua, maka di situ berisi izin, perintah dan pembolehan. Silahkan kamu berbuat perbuatan apa saja yang kalau kamu berbuat kamu tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kamu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat, bukan orang-orang yang hujar, pelaku pecandu kemaksiatan, bukan. Fa in qila fa hal min sabilin ila hamlihi 'ala al-ma'nayain, apabila ditanyakan apakah bisa untuk membawa hadis ini kepada dua makna ini sekaligus, yang satu berisi pemberitaan ancaman, yang kedua perintah pembolehan, maka dijawab oleh beliau rahimahullah, la, tidak bisa. Tidak bisa dikumpulkan dua makna ini sekaligus. Wala ala qawli man yahmilul mushtaraka ala jami'i ma'anihi, tidak pula bisa dibawa ya pengumpulan ini meskipun kepada mereka para ulama yang membawa al-mushtarak, satu lafaz yang mengandungi beberapa makna, kepada seluruh makna yang terkandung di dalamnya. Jadi di sana ada lafaz dalam bahasa Arab yang dia mengandungi makna ini dan itu. Ya, seperti qaswarah. Qaswarah bisa bermakna singa, bisa bermakna pemburu. Ya. Mana ini? Semuanya betul dalam bahasa Arab. Qaswarah bermakna apa? Singa, bisa juga bermakna pemburu. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah, seolah-olah mereka orang-orang kafir itu ya, keledai-keledai, mustanfirah yang lari, lari dari apa? Lari dari pemburu, berarti keledai liar, atau lari dari singa, berarti keledai jinak. Mana ini? Sebagian mengatakan dua-duanya bisa masuk, sebagiannya lain satu saja. Iya. Dan Syekh Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat dengan pendapat ini, bisa kalau lafaz ini memungkinkan dua atau tiga makna sekaligus dan tidak ada pertentangan di bawah semua. Tapi kalau dalam contoh ini tidak bisa, ada pertentangan. Ya, ada pertentangan di sini. Ya. Yang satunya ancaman, ya, yang satunya pembolehan. Ini enggak bisa dikumpulkan dalam satu saat. Ya. Siapa itu? Jadi lafaz-lafaz dalam bahasa Arab itu ada yang dia memiliki beberapa makna. Sebagian ulama ya mengambil itu semua makna. Yang lain hanya mengambil satu saja. Ya. Adapun dalam contoh ini tidak bisa ini dua makna ini dikumpulkan, meskipun di atas pendapat yang mengatakan bahwasanya satu lafaz ketika memiliki beberapa makna semuanya bisa diambil. Ini juga tidak bisa masuk. Kenapa? Karena bertentangan ini. Ya, kata Syekh Ibnu Taimin, di sini bisa dibawa kepada bahwasanya yang dimaksud dengan qaswara adalah pemburu, berarti maknanya seperti keledai liar yang lari dari pemburu, atau juga seperti keledai jinak yang lari dari singa. Karena apa? Karena tidak ada di sana sesuatu yang menguatkan salah satunya, sehingga dua makna ini bisa diambil semuanya. Tapi dalam contoh ini tidak bisa, karena bertentangan satu sama lainnya. Lima bainal ibahati wa tahdidi minal munafati, karena di antara pembolehan dan ancaman itu bertentangan satu sama lainnya, tidak bisa dikumpulkan. Walakin i'tibaru ahadil ma'yayaini yujibu i'tibarul akhar, hanya saja kalau kita menganggap ya satu makna ini, juga kita harus menganggap makna yang lain, dianggap juga. Wal maqsudu anna dhunuba tub'ifu al haya'a minal 'abdi, dan yang dimaksud di sini adalah bahwasanya dosa-dosa itu bisa melemahkan rasa malu dari seorang hamba. Hatta rubama in salakha minhu bil kulliyah, sehingga terkadang dia melepaskan dirinya dari rasa malu, ataupun melepaskan rasa malunya dari dirinya seperti dia melepaskan pakaian dari dirinya. Orang tanpa pakaian jelek, telanjang. Demikian pula mereka yang tidak apa? Memiliki rasa malu, jelek seperti orang telanjang batinnya. Ya. Rubama in salakha minhu bil kulliyah, terkadang dia melepaskan diri dari rasa malu secara keseluruhan, secara total. Hatta innahu rubbama la yata'assaru bi'ilmi an-nasi bi su'i halihi wa la bi tila'ihim 'alaihi, sampai-sampai terkadang dia sama sekali tidak terpengaruh ya dengan pengetahuan manusia akan jeleknya keadaan dia, cuek saja. masa bodoh. Wala bittila'ihim 'alai, dan cuek juga, masa bodoh terhadap penglihatan manusia. Diketahui oleh manusia, dilihat oleh manusia, dia berbuat ini dan itu dari kejelekan-kejelekan, cuek, masa bodoh. Sudah tercabut rasa malunya. Nah, seperti binatang yang berbuat kejelekan. Ya, tanpa rasa malu. Bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'al. Bahkan kebanyakan dari mereka sampai pada tingkatan memberitakan kepada manusia jeleknya keadaan yang dia perbuat. Dia beritakan kepada manusia keadaannya dan jeleknya perbuatannya dia perbuat. Diberitakan kepada mereka manusia-manusia yang sebelumnya tidak tahu, maka dia terancam dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku masih mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka al-mujahirin, yang berbuat dosa terang-terangan. Dan termasuk al-mujaharah, berbuat dosa terang-terangan, adalah an ya'mal ar-rajul bil-laili amalan, seorang beramal di malam hari dengan satu amalan buruk, dosa dan maksiat, kemudian dia di pagi hari dalam kondisi telah ditutupi itu kejelekannya di malam hari oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah bongkar, tapi dia sendiri di pagi hari membongkarnya dengan menceritakannya kepada manusia bahwa saya tadi malam saya berbuat ini dan itu. Ini di antara golongan yang terancam untuk tidak mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang pemaaf. Wal hamilu lahu ala dzalika insilahuhu minal haya, yang menjadikan dia berbuat seperti ini adalah lepasnya dia dari al-haya, rasa malu. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhihi al-hali lam yabqa fi salahihi madma'. Apabila seorang hamba telah sampai kepada keadaan yang seperti ini, maka tidak lagi tersisa harapan baiknya. Tidak bisa diharapkan kebaikannya lagi, sudah susah. Wa idza ra'a iblisu tal'ata wajhi hayyan wa qala fadaitu man la yuflih. Apabila iblis melihat seorang yang raut mukanya penuh dengan malu, maka dia tidak jadi menggodanya dan berkata, fadaitu man la yuflih, akan saya cari ganti orang yang memang tidak beruntung. Siapa? Orang-orang yang tercabut rasa malunya, kurang rasa malunya, itulah sasarannya iblis. Wal haya'u mushtaqun minal hayati, dan al haya, lafaz ini diambil dari al hayah yang bermakna kehidupan. Al haya itu diambil dari al hayah, kehidupan. Wal ghaitu yusamma haya, hujan disebut dengan haya, bil qasr, dengan memendekkan di sini alifnya, li'anna bihi hayatul ardi, karena sebab hujan ini yang namanya bumi bergerak hidup. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat furabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami turunkan ke bumi ini air, ihtazzat furabat, bergerak hidup, mengeluarkan beragam tumbuhan, beragam rerumputan. Wan nabati wad dawabi, juga sebab kehidupan bagi tetumbuhan dan binatang-binatang. Wa kadzalika summiyat bil haya' hayatad dunya, hayatud dunya wal akhirah, demikian pula disebut dengan kehidupan, kehidupan dunia dan akhirat, karena di dalamnya ada kehidupan, meskipun beda antara dua kehidupan ini. Faman la haya fihi mayyitun fid dunya syaqiyun fil akhirah, siapa yang tidak ada pada hatinya rasa malu, maka dia bagaikan mayit, orang mati di dunia ini, syaqiyun fil akhirah, sengsara di akhirat. Masih ingat ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mengapa mereka ahlun nar disiksa, diazab dengan azab yang la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup di dalamnya dan tidak mati. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, setiap kali kosong hancur kulitnya kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Ya. Kenapa mereka kondisi seperti itu, ingin mati tidak bisa, karena ketika di dunia kondisinya seperti itu, tidak hidup tidak mati. Dikatakan mati jasadnya bergerak, dikatakan hidup jasadnya seperti orang mati dan membuahkan amal-amal soleh, buah-buah kebaikan. Wa baina dzunubi wa baina qillatil haya'i wa 'adamil ghairah tanazum min at-tarafaini, antara dosa-dosa dan kurangnya rasa malu dan juga tercabutnya kecemburuan, tazu minat tarafaini, ada tarik menarik, ada tarik menarik dari dua sisi. Iya, dosa menatang rasa malu. Iya, dosa menghilangkan rasa malu, hilang ya rasa malu, menarik dosa. Saling melazimi satu sama lainnya. Iya, dosa menghilangkan rasa malu mendatangkan dosa. Sehingga terus kejelekan di atas kejelekan yang diperoleh. Apa sebabnya? Bermudah-mudah berbuat dosa dan maksiat. Tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun minhuma yastad'i al-akhar wa yatlubu hatitha, masing-masing dari keduanya, dosa dan hilangnya rasa malu serta kecemburuan, masing-masingnya itu yastad'i al-akhar, menarik yang lainnya, mengejarnya dengan cepat. Ini sangat mengerikan sekali. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya dari dosa-dosa dan maksiat. Wa man istahya min Allah 'inda ma'siyatihi istahya Allah min 'uqubatihi yawma yalqah, wa man lam yastahyi min ma'siyatihi lam yastahyi min 'uqubatihi. Siapa yang dia merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala pun merasa malu untuk menyiksanya di hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, bukankah tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan? Wa man lam yastahyi min ma'siyatihi lam yastahyi min 'uqubatihi. Siapa yang dia tidak malu-malu berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan merasa malu untuk mengazab dan menyiksanya. Iya, demikian kata beliau rahmatullahi taala alaih. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih dan juga keikhlasan pada keduanya. Al-ilmu wal-amal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.